Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan permasalahan tentang hukum-hukum seputar haji yang terkait bagi wanita mukminah dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Masalah yang berikutnya yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, yajuzu lil mar'ati, bisa dilihat pada halaman 83, masalah yang ketujuh, poin ketujuh, yajuzu lil mar'ati an talbisa hala ihramiha ma syaat min al-malabis an-nisa'iyyah allati laysa fiha zina. Di saat ihramnya, seorang wanita mukminah boleh bagi mereka untuk mengenakan pakaian wanita yang diinginkan, namun allati laysa fiha zina, namun pakaian tersebut tidak terkandung padanya perhiasan, tidak mengandung perhiasan yang mengundang fitnah. Pakaian yang tidak ada perhiasannya. Wala musyabahata limalabisir rijal. Demikian pula, selama itu bukanlah pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Walaisat dayyiqatan tasifu hajma a'dha'iha. Dan tidak boleh pula pakaian itu dengan pakaian yang dayyiqah, ketat, yang membentuk ukuran tubuhnya. Wala syaffafah la tasturu ma wara'aha, atau tipis, menerawang, yang tidak menutupi dalamnya. Walaisat qasiratan tanhasiru an rijlaiha. Demikian pula tidak pula mengenakan pakaian yang pendek yang menyingkap kedua kakinya, aw yadaiha, atau kedua telapak tangannya. Bal, akan tapi harus, atau bahkan, takunu dayyiqat dhafiyatan kathifatan wasi'atan. Bahkan pakaian yang dikenakan itu harus dhafiyah, panjang, menyelimuti seluruh tubuh. Kathifah, tidak menerawang, yakni tebal. Wasi'ah, dan lebar. Nah, ini pakaian yang digunakan wanita di saat ihram. Boleh bagi wanita mengenakan pakaian yang dia kehendaki, dan tidak dipersyaratkan harus memakai pakaian yang tidak ada jahitan padanya. Tidak. Itu khusus untuk laki-laki. Laki-laki di saat ihram dia tidak boleh memakai pakaian yang membentuk ukuran tubuh yang ada jahitannya. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, maka tidak dilarang yang seperti itu. Bahkan boleh bagi wanita memakai pakaian yang dia inginkan selama tadi syarat-syaratnya, yaitu tidak mengandung perhiasan padanya, juga bukan, tidak ada penyerupaan dengan pakaian laki-laki, dan juga tidak sempit membentuk lekukan tubuh, atau tipis sampai menerawang ke dalam tubuhnya. Demikian pula tidak pendek sehingga menyingkap sebagian tubuhnya, sehingga harus pakaian itu tertutup dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena kita ketahui bahwa yang namanya wanita itu aurah. Qala Ibnu al-Mundzir, berkata Imam al-Mundzir rahimahullah, wa ajma' ahlul ilm, para ulama sepakat, ala annal muhrimah labisa al-qumsa wad-duru'a was-sarawilati wal-khumur wal-khuffaf, bahwa wanita yang berihram itu boleh memakai pakaian yang dibentuk sesuai ukuran badan, yakni qamis wad-duru', kain selempang, was-sarawilat, celana, wal-khumur, kerudung, wal khufaf sepatu atau kaos kaki. Boleh, para ulama sepakat bahwa wanita tidak dilarang memakai pakaian-pakaian tersebut di saat ihramnya, sehingga larangan memakai pakaian yang berbentuk ukuran tubuh itu diharamkan hanya untuk ar-rijal. Wala yata'ayyanu 'alayha an talbisa launan mu'ayyanan, demikian pula tidak harus seorang wanita itu memakai pakaian yang berwarna tertentu. Minathiyah bikal akhbar, seperti warna hijau atau yang lainnya. Tidak ada keharusan harus hitam atau harus putih, tidak, bebas. Wa innama talbasu ma sya'at minal alwan, boleh wanita itu memakai pakaian yang berwarna apa saja. Al mukhtassati bin nisa, tapi warna yang khusus untuk wanita, baik itu warna merah atau al akhdar atau hijau atau hitam dan yang semisalnya. Wa yajuzu laha an tastabdila bi ghairiha idza aradat, dan boleh pula, tidak masalah jika mereka mengganti pakaian mereka dengan warna lain jika mereka inginkan. Nah, inilah permasalahan terkait pakaian yang digunakan oleh wanita di saat ihram. Poin berikutnya, yusannu laha an talbiya ba'da al-ihrami biqadri ma tusmi'u nafsaha. Wanita yang ihram disunnahkan untuk bertalbiyah setelah ihramnya, di saat dia berangkat dari ihramnya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, untuk bertalbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sampai akhir bertalbiyah. Namun biqadri ma tusmi'u nafsaha, sebatas memperdengarkan dirinya sendiri. Maksudnya tidak terlalu keras, cukup dia mengucapkan, yang penting dia sendiri dengar bahwa dia berbicara, bahwa dia mengucapkan talbiyah tersebut, ini sudah cukup, tidak perlu sampai mengangkat suara. Adapun bagi laki-laki, maka disunnahkan dan disyariatkan untuk mengeraskan suaranya di saat takbir. Ini beda laki-laki, adapun wanita tidak. Batas sunnahnya itu cukup sampai dia terdengar apa yang dia baca sendiri. Qala Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'al ulama 'ala anna sunnata fil mar'ati alla tarfa sawtaha. Para ulama sepakat bahwa yang sunnah bagi wanita untuk tidak mengangkat suaranya, wa innama 'alayha an tusmi'a nafsaha, dan cukup bagi dia untuk memperdengarkan suaranya untuk dirinya sendiri. Wa inna ma kuriha laha raf'u shaut, dan dimakruhkan bagi mereka mengangkat suara di saat talbiyah, mukhafatal fitnah, karena khawatir akan terjadi fitnah dengan suaranya tersebut. Wa li hadza la yusannu laha adhanun, oleh karena itu, dengan ini pula sebagaimana kita ketahui bahwa wanita tidak disunnahkan bagi mereka untuk adzan. Wala iqamah, demikian pula iqamah. Kecuali kalau mereka bersama wanita, sesama wanita menegakkan jamaah, maka tidak mengapa ada iqamah di situ. Namun jika ada laki-laki, maka tidak perlu pakai iqamah. Atau yang iqamah misalnya dalam keluarganya, yang iqamah adalah laki-laki. Wal masnunu laha fit tanbihi fis shalah at-taswiq, demikian pula yang disunnahkan bagi wanita di saat menegur kesalahan imam dalam sholatnya, yaitu dengan at-tasbih, dengan menepuk tangan. Dunat tasbih, tidak perlu dengan bertasbih sebagaimana laki-laki. Nah, ini sebagaimana dalam hadis bahwa wanita itu cukup menepuk tangannya di saat melihat atau menyaksikan imamnya salah. Adapun at-tasbih, maka itu bagi laki-laki yang menegur imam di saat terjadi kesalahan pada sholat imam. Kemudian masalah selanjutnya, at-tasi', poin yang ke-9, yajibu 'alaiha fi at-tawafi at-tasattrul kamilu, wajib bagi wanita yang tawaf di Ka'bah untuk menutup diri dengan sempurna, dikarenakan berada di kawasan bebas bersama laki-laki, sehingga mereka juga harus menjaga aurat mereka dan menutup diri mereka. Wa khafdhu shaut, menyedihkan suara di saat tawaf, tidak perlu berteriak-teriak, mengencangkan zikir tawafnya. Wa ghaddul basar, menundukkan pandangannya. Wa alla tuzahim ar-rijal, dan jangan sampai mereka, para wanita, berdesakan dengan laki-laki di saat tawaf. Wa khususan 'indal hajari aw ar-ruknil yamani, terlebih di saat sampai pada titik tempat Hajar Aswad atau Rukun al-Yamani. Rukun Yamani adalah salah satu bagian dari sudut Ka'bah yang disunnahkan untuk disentuh. Disentuh bagi orang yang tawaf. Dan letaknya yaitu sebelum Hajar Aswad, di bagian kiri Hajar Aswad, sudut bagian kiri sebelum Hajar Aswad, itu adalah sudut Ruknul Yamani. Di saat seorang tawaf, disunnahkan setiap melewati Rukun Yaman untuk menyentuhnya. Untuk menyentuh Rukun Yaman, tidak perlu untuk menciumnya. Dan jika tidak mampu menyentuh Rukunul Yamani, maka lewati saja, tidak perlu mengisyaratkan dan salam kepada Rukun Yamani tersebut. Tidak perlu mengisyaratkan kepada Rukun Yamani jika apabila tidak sempat menyentuhnya. Adapun Hajar Aswad, maka disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad jika memungkinkan dan jika tidak menimbulkan madharat kepada dirinya dan orang lain. Ini bagi laki-laki. Disunnahkan asalnya laki-laki, perempuan sama. Mereka disunnahkan setiap tawaf, setiap satu kali putaran, untuk mencium Hajar Aswad jika memungkinkan dan jika tidak memudaratkan orang lain atau dirinya, maka ini sunnah. Namun bagi wanita, terlebih di zaman ini, di hari-hari biasa saja, bukan musim haji, susah seseorang untuk bisa mencium Hajar Aswad, terlebih di musim haji yang banyaknya manusia yang ada di tempat itu. Maka ini kesempatan yang sangat kecil seseorang itu sampai bisa mencium Hajar Aswad. Memungkinkan, namun harus dengan berkorban sampai memotorkan dirinya, bahkan sampai mengkhawatir orang lain, sehingga ini tidak sempurna. Bahkan ini perkara yang bisa merusak kesempurnaan ibadah tawaf dia, dikarenakan gangguan yang dia berikan kepada orang lain. Nah, adapun wanita, maka tidak perlu wanita itu untuk melakukan yang seperti ini, dikarenakan keramaian yang ada. Wa tawafuha fi aqsal matafi, dan tawafnya wanita di bagian paling pinggir tempat tawaf, yakni paling jauh dari Ka'bah. Ini yang di pinggir, tidak mendekat Ka'bah, karena dekat Ka'bah itu tempat yang sangat ramai manusia. Sehingga meminggirnya wanita dan tawaf di bagian-bagian pinggir sebelah paling jauh dari Ka'bah, ma'adamil muzahamah, dan tidak terjadinya desa-desaan, itu afdal, lebih utama bagi mereka, lebih utama bagi wanita, minat tawafi fi adnah, daripada tawafnya mereka di dekat Ka'bah, ma'al muzahamah, namun dengan berdesa-desaan. Kenapa? Li'annal muzahamata haram, karena berdesaan dengan laki-laki, bersentuhan, otomatis jika berdesaan, pasti harus bersentuhan dan menempel satu dengan yang lainnya. Ini haram, tidak boleh. Lima fiha minal fitan, fitnah, terdapat padanya fitnah, sehingga lebih baik dan lebih utama untuk jauh dari Ka'bah dan melakukan tawaf di Ka'bah tersebut. Wa ammal qurbu minal Ka'bati wa taqbirul hajari fahuma sunnatani ma'a tayassurihima. Mendekat dengan Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, ini adalah amalan sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Namun dengan syarat, jika itu memudahkan, jika itu mudah bagi orang yang melakukannya. Mencium Hajar Aswad, mendekat dengan Ka'bah, itu asalnya lebih sunnah. Namun jika itu mudah dan tidak susah bagi dia, ini amalan sunnah. Mencium Hajar Aswad adalah amalan sunnah. Wala tartakibu muharraman li ajli tahsiri sunnah. Sedangkan berdesakan dengan laki-laki, wanita yang berdesakan, bersentuhan dengan laki ini perkara yang haram. Mencium Hajar Aswad dan mendekat dengan Ka'bah ini sunnah. Sehingga, kata beliau, tidak boleh melanggar yang haram dalam rangka untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi perkara yang sunnah dia ingin lakukan, tetapi dia harus langgar dulu yang haram. Ini tidak boleh. Yang namanya haram itu wajib dijauhi. Adapun sunnah, tidak dilakukan pun tidak ada dosa bagi dia. Tetapi jika perkara yang haram dilanggar, malah dia terjatuh pada al-ithm. Sehingga ini perlu diketahui bahwa amalan sunnah, bagus kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi ingat, jangan sampai dalam mengerjakan amalan sunnah yang kita lakukan ini, menyebabkan kita terjatuh pada perkara yang haram. Terapkan dalam seluruh aktivitas dan amalan keseharian kita. Seorang ingin banyak beribadah, seorang ingin sholat malam, seorang ingin melakukan banyak ibadah dalam kesehariannya, namun jangan sampai dia meninggalkan yang wajib, hak-hak yang wajib yang harus dia tunaikan. Karena jika dalam rangka melaksanakan yang sunnah-sunnah tersebut, kemudian dia tidak melaksanakan yang wajib, yang itu adalah hak dia untuk dia tunaikan, maka hakikatnya dia telah melakukan perkara yang haram. Sehingga lebih diutamakan yang wajib terlebih dahulu sebelum sunnah. Lebih diutamakan menjauhi perkara yang haram sebelum daripada amalan sunnah. Daripada amalan sunnah. Amalan sunnah banyak. Amalan sunnah sangat banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Lakukan yang sempurna. Jika tidak mampu, dan tidak ada yang mampu dari kita untuk selalu di atas kesempurnaan. Manusia, siapapun dia, tidak mampu untuk melaksanakan seluruh amalan kebaikan. Sempurna, tidak mungkin. Tidak mampu seorang itu bisa puasa, paling sempurna puasa Daud. Di sisi lain dia bisa lagi sholat malam, membaca Al-Quran, bisa menghatamkan dalam 3 hari, terus banyak ibadahnya, berat dan tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Jika dipaksakan pasti dia akan terjatuh dalam perkara-perkara yang wajib dia tinggalkan. Hak yang harusnya dia tunaikan, dia tinggalkan. Sehingga dia dari sisi ini dia berdosa. Tidak menunaikan kewajiban dia. Sehingga kata Rasulullah, waqaribu, jika tidak mampu melakukan yang sempurna-sempurna itu, dekatilah. Dekati kepada yang sempurna. Tidak mampu sholat malam penuh 12 rakaat, lakukan 1 rakaat. Lakukan puasa paling tidak 1 bulan 3 hari. Tidak mungkin puasa yang paling sempurna Daud. Lakukan sebisa yang kita mampu. Tidak bisa melakukan sholat sunnah yang banyak atau membaca Al-Quran. Tidak bisa mengkhatamkan dalam sepekan atau 3 hari. Khatamkan dalam beberapa bulan. Waqaribu, lakukan sedikit demi sedikit. Mendekatilah kepada yang sempurna. Inilah solusinya. Sehingga dengan itu seseorang terus istiqamah di atas amalan kebaikan. Berbeda jika seorang itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, dan dia melakukannya dengan banyak berlebihan, memberatkan dia di awal kali dia semangat banyak beribadah. Semua ibadah dia lakukan, akan tapi pasti itu akan terhenti. Yang namanya jiwa jika dipaksakan pada sesuatu yang berat, itu tidak akan berlangsung lama, pasti akan terhenti. Pasti akan berhenti di tengah jalan dan tidak istimrar. Sehingga amalan yang utama, kata Rasulullah SAW, ad-dawamuh wa inqallah, yang sedikit tetapi itu dilakukan dengan berkesinambungan, terus menerus ada, terus dia lakukan, terus sampai wafatnya dia masih dalam amalan-amalan kebaikan ini. Berbeda dari orang yang di awal kali melakukan kebaikan banyak-banyak beribadah berlebihan, ingin memutuskan hubungannya dengan dunia, sudah saya tidak akan sibuk dengan dunia, saya akan sibuk untuk ibadah, saya akan terus beribadah kepada Allah, siang dan malam saya gunakan untuk ibadah. Ini tidak akan berlangsung lama. Pasti kata Rasulullah SAW, وَلَيْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Seseorang yang tidaklah memaksakan diri dalam beragama ini, pasti akan terkalahkan. Akan terkalahkan. Akan terkalahkan. Jika sudah terkalahkan, sudah. Dia tidak akan berlangsung, tidak akan berjalan lagi di atas al-haq. Dia sudah meninggalkan kebaikan itu. Bahkan bisa jadi sebaliknya, orang yang dahulu terlihat orang yang sangat kuat dalam beribadah, tapi karena berlebihan yang ada pada dia, kita lihat terakhirnya dia adalah orang yang paling jauh dari sunnah, paling membenci sunnah. Apa sebabnya? Berlebihan dalam mengamalkan sunnah. Tapi kembali kita kepada bahasan kita, yang kesimpulannya tadi bahwa seorang wanita jika tawaf, maka yang utama adalah tawaf di bagian pinggir, tidak sampai di mendekati Ka'bah, karena itu menimbulkan desa-desaan dengan laki-laki dan menimbulkan perbuatan yang dilarang itu dilanggar. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, atau sebelum itu, bal innahu fi hadhil halah, sehingga wanita dengan cara yang seperti ini, laisa sunnah fi haqqiha, tidak sunnah bagi mereka untuk mencium Hajar Aswad di saat tawaf, lianna sunnata fi haqqiha fi hadhil halah an tashira ilaih. Bahkan, dan yang sunnah bagi wanita itu cukup untuk memberi isyarat kepada Hajar Aswad. Jika tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka Rasul mengajarkan kepada kita, beri isyarat ketika kita sampai di garis titik Ka'bah, titik Hajar Aswad, cukup kita mengangkat tangan kita dan beri isyarat kepadanya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata ashabuna, yakni orang yang berpendapat dengan pendapat Asy-Syafi'i, la yustahabbu lin-nisa'i taqbirul hajar, tidak disunnahkan bagi wanita mencium Hajar Aswad, wala istilamuhu, dan tidak pula menyentuhnya, illa inda khuluwil mataf, kecuali di saat tempat tawaf itu sepi. Kecuali di saat sepinya tempat tawaf, fil laili au ghairuhu, baik di malam atau di siang hari, lima fihi min dararihinna au darari ghairihinna, dikarenakan padanya terdapat darar untuk dirinya sendiri atau darar untuk orang lain, gangguan terhadap orang lain. Gangguan untuk dirinya bisa saja dia memaksakan diri untuk mencium sehingga dia terjatuh atau dia terhempit, mudaratkan dirinya atau memudaratkan orang lain yang sedang melaksanakan ibadah tawaf tersebut. Dan juga disebutkan dalam kitab Mughni, wa yustahabbu lil mar'ati, disunnahkan bagi wanita untuk tawaf di malam hari, li'annahu astaru laha wa aqallu lizziham, karena itu lebih sepi dari keramaian. Jadi malam hari jika memungkinkan, tapi biasanya di musim-musim haji sangat berat dan tidak memungkinkan untuk adanya waktu sepi, terlebih di musim haji. Fa yumkinuha an tadru minal baiti wa tastalim al hajar, maka dengan itu memungkinkan bagi dia untuk dekat dengan Ka'bah dan bisa menyentuh Hajar Aswad. Masalah berikutnya, poin yang ke-10. Tawafun nisa'i wa sa'yuhunna masyun kulluhu. Tawaf dan sa'inya wanita itu dengan berjalan seluruhnya. Tawaf dan sa'inya wanita itu dengan berjalan dan tidak perlu untuk berlari-lari kecil sebagaimana laki-laki. Berkata dalam kitab Al-Mughni, wa tawafun nisa'i wa sa'yuhunna masyun kulluh. Qala Ibnu al-Munzir, berkata Ibnu al-Munzir rahimahullah, ajma' ahlul ilm ala annahu la ramla ala nisa. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ar-ramal, jalan cepat. Ar-ramal adalah jalan yang di luar atau lebih cepat dari berjalan, pergerakan yang lebih cepat dari jalan biasa, tetapi tidak sampai pada lari dengan pendeknya langkah kaki, yakni jalan cepat. Tidak sampai lari dan tidak pula seperti jalan, lebih cepat dari jalan dan tidak sampai seperti orang lari. Itu adalah raml. Dan raml ini disyariatkan bagi laki-laki pada tawaf qudum, atau tawaf umrah bagi yang haji tamattu'. Adapun bagi wanita, maka tidak perlu melakukan raml haulal bait, pada tawaf di sekitar Ka'bah, wala baina as-safa wal marwah, demikian pula tidak perlu raml antara Safa dan Marwah. Wa laisa 'alaihinna ittiba', demikian pula tidak perlu bagi wanita untuk melakukan ittiba', Apa itu ittiba? Ittiba adalah menyingkap bahu bagian kanan. Cara menggunakan pakaian ihram laki-laki disunnahkan di saat tawaf qudum atau tawaf umrah bagi yang mutamaddi untuk melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu menjadikan bagian tengah kain ihram, bagian atas kain, bagian atas yang dikenakan orang yang muhrim, itu terdiri dari dua kain. Kain yang menutupi bagian atas dan menutupi bagian bawah. Kain ihram, pakaian ihram yang kita ketahui itu. Ittiba adalah menjadikan kain bagian atas itu dililitkan di tubuhnya dengan cara bagian tengahnya diletakkan di bawah lengan bahu kanan atau di ketiaknya, di ketiak kanan, bagian yang bawah tengah kain itu kita letakkan di bawah ketiak lengan kanan, kemudian ujungnya, kedua ujung kain itu kita letakkan di pundak bagian kiri. Itu disebut dengan ittiba dan tersingkap pundak bagian kanannya. Ini disyariatkan ittiba bagi laki-laki di saat tawaf qudum dan juga ramal itu dilakukan pada tawaf qudum saja. Adapun bagi wanita maka tidak perlu. Wadzalika li'annal asla, kenapa? Karena asalnya annal asla fihima, asal disyariatkannya perbuatan tersebut lari atau bukan lari, ramal jalan cepat. Demikian pula disyariatkannya al-ittiba untuk laki-laki itu hanya untuk laki-laki dikarenakan terdapat padanya idharul jalad, menampakkan kekuatan dan ketabahan seseorang dalam beribadah. Wala yuqsadu dhalika fi haqqin nisa, dan hal ini tidak perlu dan tidak ditujukan kepada wanita. Wali annan nisa yuqsadna fihinna at-tasattur, dan wanita yang sunnah adalah yang disunnahkan bagi mereka adalah untuk menutup diri. Wa fir ramli wal ittiba tu'radu lil kashf. Juga dari sisi yang lain bahwa ar-ramal, melakukan ar-ramal dan al-ittiba ini membuat tersingkapnya bagian tubuh wanita. Poin yang berikutnya, ma taf'aluhu al-hajju ma taf'aluhu al-mar'atu al-ha'id min manasik al-hajji wa ma la taf'aluhu hatta tathhur. Apa yang dilakukan oleh wanita yang haid di saat sedang melaksanakan ibadah haji? Dijelaskan beliau mengatakan di sini, taf'alul ha'idu kulla manasik al-hajj. Wanita yang haid itu melakukan seluruh manasik haji seperti ihram, tetap dia ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, tetapi la tatufu bil bait hatta tadhhur. Tidak boleh wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Jadi suci dari haid itu bukan syarat melaksanakan ibadah haji. Suci dari haid bukanlah syarat sahnya ibadah haji. Bahkan wanita yang haid tetap sah jika dia melaksanakan haji dan teranggap hajinya. Hanya saja yang tidak boleh dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Dan ini pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha di saat beliau sedang haji bersama Rasulullah SAW. Beliau menangis, beliau mengira di tengah-tengah pelaksanaan ibadah hajinya tiba-tiba beliau keluar haid. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa anda menangis wahai Aisyah? Maka Rasul tahu bahwa Aisyah haid dan mengira bahwa aku tidak bisa menyempurnakan haji. Orang-orang selesai dari haji sedangkan aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, if'ali ma yaf'aluhul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji lain. Hanya saja ghaira alla tatufi bil bait. Hanya saja jangan kamu tawaf di Ka'bah hatta tadhuri, sampai kamu suci. Wali muslimin fi riwayah, faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra alla tufi fil bayt hatta taghtasili, sampai kau mandi. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, al-hadithu zahirun fi nahyi al-ha'id 'anil tawaf hatta tanqati'a damaha. Hadis ini sangat jelas bahwa orang yang haid itu dilarang untuk tawaf sampai berhenti darahnya, wa taghtasil, dan sampai dia mandi. Wa nahyi yaqtadil fasad, dan nahyi itu mengandung kerusakan, al-murad fil butlan. Yang dimaksud kerusakan di sini yaitu batal tawaf, dia tidak akan diterima. Fa yakunu tawaful haidhi batilan, sehingga dengan itu kita ketahui tawafnya wanita yang haid itu batil. Wa huwa qaulul jumhur, inilah pendapat jumhur ahli ilmu. ولا تسعى بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك. بعد طواف النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا بعد طواف. Demikian pula seorang yang haid tidak perlu dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena sa'i ini tidak sah kecuali setelah tawaf. Sa'i itu adalah kelanjutan dari tawaf. Dan Nabi SAW namanya sa'i illa ba'da tawaf. Sehingga sa'i itu, kita ketahui bahwa sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Tidak boleh didahulukan sa'i dulu baru tawaf. Ini tidak sah. Jadi harus tawaf dulu baru sa'i. Ini pendapat yang sahih. Dan sa'i seseorang itu, atau sa'i itu boleh dilakukan sebelum tawaf, atau asalnya sa'i tidak boleh dilakukan setelah tawaf kecuali dalam satu keadaan, dan itu hakikatnya juga bukan dilakukan setelah bukan dilakukan sebelum tawaf. Jadi bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran, atau sebelum itu, supaya kita mengetahui, ana ingin menyebutkan urutan ibadah manasik haji supaya kita lebih faham bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama tentunya seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, laki-laki maupun perempuan, mereka hendaknya melewati ihram, melewati miqat, melewati tempat miqat. Miqat itu adalah sebuah tempat yang di situ seorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah harus singgah dan mulai berihram dari tempat itu. Maksudnya dia mulai berihramnya itu harus dari miqatnya, tempat miqatnya masing-masing. Ini sudah disebutkan Rasulullah SAW, mana saja miqat-miqatnya penjuru dunia ini. Dari arah sini adalah Yalamlam misalnya, dari arah sini tempatnya ini. Ini ada rinciannya dalam fikih manasik, atau dalam fikih pembahasan tentang al-miqat. Yang pertama, seorang wanita itu harus berihram dari miqat. Sudah ihram dari tempat miqat, berangkatlah para jamaah haji menuju Makkah. Pertama kali sampai Makkah, yang harus dilakukan adalah tawaf kudum. Tawaf kudum, atau sebelum itu kita harus tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji ini ada 3 macam. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad itu haji sendirian tanpa menggabungkan umrah di dalamnya. Yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran itu adalah melaksanakan ibadah haji, namun dia juga meniatkan memasukkan ibadah umrohnya dalam ibadah hajinya ini. Jadi satu kali amalan dia gabungkan 2 niat untuk haji dan umroh. Itu adalah haji qiran. Yang ketiga adalah haji tamattu. Haji tamattu itu seseorang melaksanakan ibadah haji, namun sebelum dia melaksanakan ibadah haji itu dia umroh terlebih dahulu. Umroh sendiri, selesai umroh dia tahallul, kemudian dia masuk lagi kepada ibadah manasik haji. Nah, itu 3 cara perunaian ibadah haji. Haji tamattu yaitu orang yang menggabungkan umrah dan haji, dilaksanakan terpisah. Umrah dulu, selesai umrah baru haji. Haji ifrad itu haji sendirian tanpa menggabungkan umrah sama sekali. Jadi dia haji aja, enggak ada umrahnya. Haji yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran yaitu dia gabungkan amalan umrohnya itu pada amalan haji. Satu kali jalan saja. Satu kali perbuatan. Nah, para jemaah haji seluruhnya, bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran, mereka ketika di miqat mereka berihram untuk niat haji dan umrah. Adapun bagi orang yang haji tamattu, maka otomatis dia pertama kali datang ke Makkah yang dia lakukan adalah umrah. Tamattu itu umrah dulu. Maka dia ketika sampai di miqat pertama kali dia lakukan adalah ihram untuk umrah. Ihram untuk umrah. Biasanya orang itu berangkat haji sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Karena tanggal 8 itu mereka sudah harus datang ke Mina. Nah, dari sebelum itu mereka sudah harus ada di Arab Saudi atau ada di Makkah. Nah, ketika masuk ke Makkah dari miqat, para jemaah haji masuk ke Makkah, yang pertama mereka harus lakukan adalah tawaf kudum. Ini yang disebut dengan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bagi siapa? Bagi yang haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad itu haji yang sendirian, tidak menggabungkan umrah. Dan haji qiran adalah orang yang menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah dalam satu kali perbuatan. Seperti misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid, digabung niatan kita, ini juga sholat sunnah. Sebelum sholat, atau kita puasa Senin, kita gabungkan juga bertepatan pada hari Arafah misalnya, pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura terletak pada hari Senin, boleh kita meniatkan ini puasa Senin, sunnah Senin dan puasa Asyura. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia meniatkan dua amalan, umrah dan haji, dalam satu kali perbuatan. Ini orang yang melakukan ibadah haji qiran. Orang yang haji qiran dan haji ifrad, haji sendirian tanpa umrah, ketika masuk maka dia harus tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf pertama kali seorang itu datang ke Makkah di saat akan melaksanakan ibadah hajinya. Terus bagaimana dengan orang yang haji tamattu? Orang yang haji tamattu ketika pertama kali masuk Makkah, langsung dia melaksanakan umrah, tidak perlu tawaf kudum, dan tawaf kudumnya itu sudah masuk ke tawaf umrahnya. Apa saja ibadah amalan umrah itu? Amalan umrah itu adalah ihram, setelah itu tawaf, sa'i, setelah itu cukur rambut. Selesai itu adalah amalan umrah. Jadi umrah itu terdiri dari 4 amalan ini saja. Ihram, tawaf, sa'i, setelah itu cukur rambut. Sudah selesai, itu namanya umrah. Adapun haji maka berbeda. Nah, orang yang haji tamattu pertama kali datang ke Makkah, dia melakukan tawaf, kemudian sa'i, dan tawafnya ini disebut dengan tawaf umrah. Tawaf umrah. Dan juga tawaf kudumnya, dia masuk ke dalam tawaf umrahnya. Nah, sudah tawaf, semua orang yang haji itu datang ke Makkah, kemudian tawaf, setelah tawaf, sa'i. Bagi orang yang tamattu, haji tamattu, sa'inya adalah sa'i umrah. Sa'inya ini adalah sa'i umrah. Dan bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran, jika dia sa'i, pertama kali dia datang ke Makkah, dia sa'i setelah tawaf kudum, maka ini dianggap sebagai sa'i hajinya dia. Sehingga nanti ketika melaksanakan ibadah haji tidak perlu sa'i lagi dia, karena dia sudah melaksanakan sa'inya di awal kali dia datang ke Makkah. Sudah tawaf kemudian sa'i. Tawaf ini tawaf kudum bagi yang qiran dan ifrad, dan tawaf umrah bagi yang mutamattu. Kemudian sa'i ini tidak wajib bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran, karena mereka nanti akan sa'i haji tanggal 10. Tapi jika mereka sa'inya setelah tawaf kudum mereka, sehingga nanti tanggal 10 mereka tidak perlu sa'i lagi. Dan sa'i ini harus dilakukan bagi orang yang mutamattu, karena itulah sa'i umrah dia. Kemudian tanggal 8, jadi sudah ya, pertama dia ihram dari miqat, kemudian berangkat ke Makkah dan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i. Setelah itu orang yang haji tamattu menyelesaikan ibadah umrahnya, mencukur rambut, sudah selesai cukur rambut, sudah. Setelah itu dia tahallul, sudah bebas, tidak diharamkan apa-apa yang diharamkan di saat sudah dihalalkan lagi apa-apa yang waktu itu diharamkan di saat dia ihram. Tapi bagi orang yang haji qiran dan haji ifrad, maka belum tahallul karena belum selesai ibadah hajinya. Maka dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, barulah semua orang yang haji tamattu tadi ihram lagi. Ihram untuk haji dari tempatnya. Ihram untuk haji dari tempatnya. Ada orang yang haji ifrad dan qiran, maka tidak perlu untuk ihram lagi karena mereka masih dalam ihram, sehingga mereka belum tahallul. Dari awal datang ke Makkah, mereka itu dalam keadaan terus di atas ihramnya sampai tanggal 8. Sehingga memang ibadah haji ifrad dan qiran ini lebih berat daripada ibadah haji tamattu. Kalau haji tamattu, umrah selesai sudah bebas dari larangan-larangan ihram sampai tanggal 8. Misalnya dia datang ke Makkah di tanggal 25 sebelum bulan Dzulhijjah. Tanggal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dia sudah datang tanggal 25. Dzulqa'dah sudah sampai di Makkah. Maka dia melakukan umrah pada tanggal itu, kemudian dia bebas. Boleh bagi dia melakukan apa-apa yang dilarang. Di saat ihramnya sudah tidak dilarang lagi sekarang. Tapi nanti ketika tanggal 8, dia harus ihram lagi. Ihramnya dari tempatnya saja. Tidak perlu harus keluar dari miqat, tidak. Tapi orang yang haji tamattu, haji qiran atau haji ifrad, pertama dia ke Makkah, maka dia itu sudah teranggap masuk dalam manasik haji. Dalam manasik haji terus dia harus menunggu sampai tanggal 8 dan tidak boleh bagi yang melakukan perkara-perkara ihram sampai selesai sempurna melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian pada tanggal 8, semua jamaah haji menuju Mina. Menuju Mina, sebuah tempat yang ada di Makkah. Menuju Mina, kemudian menetap di Mina sampai besok harinya tanggal 9 di pagi hari. Mereka di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya di Mina, dan bermalam di Mina, sholat fajar di Mina. Kemudian di pagi hari tanggal 9, keesokan harinya semua jamaah haji menuju, ini pelaksanaan ibadah haji ya, tanggal 9 pagi setelah sholat fajar, mereka semua berangkat menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Kemudian sampai di Arafah dan sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim dan qasar. Kemudian mereka wukuf di Arafah, menetap di Arafah sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9. Sudah matahari terbenam. Ketika matahari telah terbenam, berangkatlah mereka menuju tempat yang disebut Muzdalifah. Tempat yang disebut dengan Muzdalifah. Jadi pertama dari Mina, tanggal 8 di Mina. Kemudian tanggal 9 paginya mereka berangkat ke Arafah. Dan menetap di Arafah dari siang sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari telah terbenam, berangkatlah para jamaah haji menuju tempat yang disebut dengan Muzdalifah dan bermalam di sana. Salat Isya dan Maghrib di Muzdalifah jika memungkinkan, dan jika tidak mungkin di jalan, maka sholat di jalan. Kemudian bermalam dan istirahat di Mina, di Muzdalifah, sampai yang wajib adalah sampai pertengahan malam. Nah, ketika sudah pertengahan malam, maka boleh bagi diberi keringanan bagi oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang lemah dan para wanita untuk keluar ketika telah lewat tengah malam, mereka untuk keluar dari Muzdalifah dan menuju ke tempat pelemparan jumrah Aqabah. Tetapi bagi yang masih kuat, maka harus menetap sampai keesokan harinya tanggal 10. Tetapi bagi wanita dan orang-orang lemah boleh keluar di saat pertengahan malam telah lewat. Kemudian setelah itu, setelah dari Muzdalifah, berangkatlah para jemaah haji untuk melempar jumrah Aqabah dengan 7 kali lemparan di tanggal 10 paginya. Jika seorang wanita keluar di malam hari, maka dia langsung menyelesaikan ibadahnya di malam hari itu juga, dia lempar jumrah Aqabah dan kemudian melakukan ibadah-ibadah lain. Tetapi bagi yang masih menetap di Muzdalifah sampai pagi hari, baru pagi harinya berangkat menuju pelemparan jumrah Aqabah dan melempar jumrah di pagi hari tersebut. Setelah melempar jumrah, para jemaah haji menyembelih sesembelian kurban mereka. Sesembelian kurban ini hukumnya wajib bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang haji tamattu dan haji qiran. Adapun bagi yang haji ifrad tidak wajib. Tetapi wajibnya ini hanya bagi orang yang di luar penduduk Makkah, sehingga penduduk Makkah tidak wajib untuk menyembelih sembelihan. Jika tidak mampu menyembelih, maka harus berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan di hari-hari haji dan 7 harinya di ketika telah pulang kampung. Setelah melempar jumrah Aqabah, kemudian mereka mencukur rambut atau menggunduli rambut bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, maka nanti akan kita bahas, mereka mencukur rambut seukuran satu ruas jari. Dicukur sedikit saja dari rambut mereka. Jadi setelah melempar jumrah, mereka mencukur rambut. Kemudian setelah itu mereka menyembelih sembelihan mereka bagi yang memiliki. Jika tidak memiliki, maka mengganti dengan puasa. Setelah menyembelih, mereka baru mencukur rambut. Setelah itu, mereka tawaf di Ka'bah. Ini disebut dengan tawaf haji. Ini disebut dengan tawaf ifadah. Di tanggal 10 itu mereka di pagi harinya tawaf di Ka'bah. Ini disebut dengan tawaf ifadah. Setelah itu sa'i. Antara Safa dan Marwah ini disebut dengan sa'i haji. Nah, orang yang haji ifrad dan haji qiran tadi sudah sa'i di awal kali datang dia, maka dia tidak perlu lagi sa'i di tanggal 10-nya ini. Nah, setelah tawaf ifadah, para jamaah haji sudah halal. Segala yang diharamkan di saat dia ihram itu sudah dibolehkan lagi dan tidak diharamkan lagi. Itu disebut tahallul al-kubra. Setelah itu pada tanggal 11-12 para jamaah haji semuanya menginap di Mina, berangkat ke Mina dan bermalam di situ. Di setiap harinya setelah zuhur mereka melempar tiga jumrah, yaitu ada tiga jumrah yang ada di dekat Masjidil Haram itu ada tiga. Jumrah Sughra, Jumrah Wusta dan Jumrah Kubra, yang dilempar yang kecil dulu, kemudian yang besar, kemudian yang pertengahan, kemudian yang paling besar yaitu Jumrah Aqabah yang paling besar. Yang wajib adalah bermalam di Mina 2 hari. Ini bagi orang yang ingin cepat-cepat pulang. Jika dia ingin cepat-cepat pulang, maka dia menetapnya bermalamnya di Mina itu cukup 2 hari saja, 11 sampai tanggal 12. Dan bagi yang tidak tergesa-gesa ingin pulang cepat, maka dia harus bermalam selama 3 hari di Mina. Dengan itu selesailah ibadah haji seseorang. Itu ringkasan urutan ibadah dan ibadah manasik haji, supaya tergambar kepada kita tentang tata cara ibadah haji tersebut. Nah, wanita tidak perlu dia, jika haid, maka tidak perlu bagi dia untuk tawaf. Tidak perlu bagi dia untuk tawaf ifadah atau tawaf kudum. Tetapi dia tetap melaksanakan apa-apa yang disyariatkan, seperti wukuf di beberapa tempat tadi, tetap dia wukuf, menetap di tempat-tempat itu. Dan melakukan cukur rambut, menyembelih, sesembelihan, melempar jumrah, tetap dia lakukan. Hanya saja tidak boleh dia untuk tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Apakah boleh bagi dia untuk sa'i? Dilihat. Jika dia sucinya setelah tawaf, atau dia haidnya setelah tawaf, jadi di saat tawaf masih suci misalnya. Di saat tawaf masih suci. Kemudian setelah itu dia keluar haid. Setelah tawaf dia keluar haid. Maka tetap boleh bagi dia untuk sa'i. Dan sa'i tidak dipersyaratkan harus di atas at-thaharah. Dan tidak dipersyaratkan harus suci dari haid. Sa'i tidak dipersyaratkan harus suci dari haid. Yang dipersyaratkan harus suci dari haid adalah tawaf saja, tawaf di Ka'bah. Sehingga bagi wanita yang suci setelah tawaf atau haid setelah tawaf, maka tetap dia sa'i, boleh sa'i. Tetapi jika dia belum tawaf, sudah haid duluan, sehingga di sini tidak perlu untuk sa'i karena tawaf belum dia lakukan. Dan kita telah ketahui bahwa yang namanya sa'i itu terletak setelah tawaf. Yang namanya sa'i terletak setelah tawaf. Dan tidak boleh mendahulukan sa'i sebelum tawaf. Dan tidak sah. Jika ada orang sa'i dulu baru tawaf, tidak sah sa'inya. Jadi harus tawaf dulu di Ka'bah baru sa'i. Nah, wanita, jika dia haid sebelum tawaf, maka tidak perlu dia untuk tawaf dan sa'i. Kenapa? Karena jika dia sa'i sekarang, dia itu masih tetap harus menunggu sampai suci. Nanti ketika suci dia baru tawaf di Ka'bah. Sehingga jika dia nunggu sampai suci dan kemudian ketika dia tawaf di Ka'bah, padahal dia kemarin sudah sa'i, sehingga dia di sini telah mengedepankan sa'i sebelum tawaf, tidak sah sa'inya. Sehingga diharamkan dan tidak boleh, bukan dilarang seorang wanita sa'i sebelum tawaf dalam gambaran yang seperti ini. Tetapi jika gambaran yang berikutnya itu di saat tawaf masih suci, wanita masih suci di saat tawaf, ketika sudah selesai tawaf baru haid, belum sa'i, maka di sini lanjutkan sa'inya, karena di sini sa'inya dia sudah terletak setelah tawaf. Tetapi jika belum tawaf, sudah haid duluan, maka tidak boleh dia sa'i. Tidak boleh dia sa'i, karena nanti dia ketika suci, dia tawaf lagi. Jadi dia nunggu. Wanita yang haid itu dia tetap melaksanakan seluruh ibadah haji yang lain, semua dilaksanakan sesuai urutannya. Nanti dia jika mungkin maka menunggu, menetap di Makkah. Dan menunggu sampai suci, baru suci, mandi, dan tawaf. Nah, disitulah setelah tawaf dia melaksanakan sa'i haji. Sehingga tidak boleh dimajukan sa'inya. Namun di sana ada sebuah permasalahan. Jika seorang wanita tidak memungkinkan bagi dia untuk menunggu lebih lama. Karena dia akan pulang setelah melaksanakan ibadah haji. Akan pulang. Misalnya dia tanggal 15 harus pulang. Dan perkiraan dia haidnya itu belum selesai. Maka di sini kondisi daurat difatwakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan dalam kondisi daurat seperti ini maka boleh terpaksa dia harus tawaf ifadah. Terpaksa di sini dia harus tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i. Walaupun dalam kondisi haid. Kenapa? Karena yang namanya tawaf ifadah itu syarat atau rukun diterimanya rukun haji. Sehingga tidak boleh itu ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sehingga wanita yang haid jika belum tawaf ifadah, dia harus nunggu di Makkah dulu. Tunggu sampai dia suci, baru tawaf. Baru tawaf terakhir, walaupun sudah lewat dari hari-hari haji. Baru setelah itu dia tawaf ifadah. Tapi, jika memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan, karena dia harus pergi, maka di sini kondisi daurat, difatwakan oleh para ulama, boleh dia melaksanakan tawaf ifadah, walaupun dalam kondisi haid karena darurat. Jika dia tidak melaksanakannya, kemudian dia sudah pulang kampung dalam keadaan berangkat haji saja itu sudah susah, dan perjalanan menempuh jarak yang sangat jauh, kemudian tidak sah dan tidak diterima hajinya dia karena kurangnya salah satu rukun dari ibadah haji, maka ini masyaqqah yang sangat berat yang menimpa seorang wanita, sehingga wanita yang dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin karena bagi dia untuk tawaf lagi nanti, dia boleh. Dalam kondisi haid untuk tawaf. Kemudian masalah yang ke-12. Masalah yang ke-12 bisa dilihat pada halaman ke-90. Bahwa wanita yajuzu linisa'i ayyamfirna ma'adda'afah minal muzdalifah ba'da ghaibubatil qamar. Para wanita boleh keluar dari muzdalifah. Keluar dari muzdalifah yaitu di malam ke-10. Malam tanggal 10 bulan Dhul Hijjah. Setelah wukuf di Arafah sampai terbenam matahari tanggal 9. Nah mereka semua para jemaah haji menuju muzdalifah dan menetap di muzdalifah. Ini harusnya itu sampai subuh. Mereka harus menetap sampai subuh. Nah, diberi keringanan bagi para wanita dan orang-orang lemah untuk keluar ketika lewat pertengahan malam, ketika telah hilang bulan, yakni sudah lewat pertengahan malam. Mereka sudah lewat pertengahan malam, para wanita boleh keluar bersama orang-orang lemah, dan orang-orang yang mendampingi atau mahram mereka. Keluar dan langsung menuju tempat pelemparan jumrah Aqabah dan melempar jumrah Aqabah setelah itu. Dan langsung tawaf di hari itu, di malam itu juga tidak mengapa. Dalam rangka untuk mencegah atau dalam rangka untuk menghindari keramaian. Karena jika besok dia baru keluar, maka akan semakin banyak orang yang keluar dari Muzdalifah. Sehingga boleh ketika pertengahan malam lewat, mereka keluar bersama orang-orang lemah dan wanita juga termasuk orang lemah sehingga diberi keringanan. Itulah beberapa masalah-masalah yang perlu diperhatikan bagi wanita dalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam baraka nabiyana Muhammad. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.